الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala beliau menjelaskan makna kesyirikan pada perkataan beliau bahwa da'watu ghairihi ma' asyirk da'watu ghairillahi ma'allah. Kesyirikan adalah ketika kita meminta dan beribadah kepada Allah dan juga selain Allah, ya. Jadi berdoa kepada Allah dan juga selain Allah, atau berdoa kepada selain Allah dan tidak berdoa kepada Allah, ini lebih parah lagi. Akan tetapi kedua-keduanya, ya, kedua-duanya sama-sama kesyirikan. Dan kita ingat bahwa kata da'wah, yakni doa, memiliki dua makna, karena ada dua jenis doa, du'aul mas'alah wa du'aul ibadah. Maka ini tercakup dalam keseluruhan dari, atau mencakup keseluruhan dari makna doa tersebut, ya, da'watu ghairihi ma'ah, ketika kita berdoa kepada Allah, yakni berdoa kepada Allah dengan cara doa mas'alah dan juga dengan doa ibadah. Sehingga ketika kesyirikan didefinisikan sebagai da'watu ghairihi ma'ah, da'watu ghairillahi ma'allah, maka itu mencakup ketika seseorang meminta kepada selain Allah, dan juga ketika orang tersebut beribadah kepada selain Allah. Maka semuanya tercakup dalam definisi ini, ya, karena kata da'wah, yakni ad-du'a, itu bermakna dua, du'aul mas'alah wa du'aul ibadah. Kemudian Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, hadza ta'rifu syirki wa da'watu ghairihi ma'ah بمعنى أن يصرف شيء من العبادة لغير الله من ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين أو بنية من البنيات أو غير ذلك من كل المخلوقات فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فهذا هو عظم ما نهى الله عنه هذا هو الشرك. Maka definisi dari kesyirikan adalah da'watu ghairihi ma', berdoa baik doa masalah ataupun doa ibadah kepada selain Allah dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kesyirikan. Yakni memalingkan sesuatu yang merupakan ibadah. Nah, di sini ini mengapa Syekh Al-Fauzan rahimahullah kemudian mentafsirkan atau menjelaskan kata dakwah atau doa di sini dengan ibadah, ya. Ayusrafa syai'un minal ibadah li ghairillahi min malakin minal malaika. Memalingkan sesuatu bagian dari ibadah kepada selain Allah, ya. Misalnya kepada malaikat atau nabiin minal anbiya, atau kepada, ya, kepada para nabi, atau salihin minas salihin, kepada orang soleh, atau baniyah minal baniyat. Wallahu alam, ini bisa jadi maknanya adalah bangunan, ya, ketika seseorang kemudian menyembah berhala atau menyembah kuburan atau menyembah makam atau menyembah mashhab, yakni makam yang dijadikan sesembahan. Au ghairi dzalika min kullil makhluqat, atau yang selainnya yang itu merupakan adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Faman sarafa syai'an min al ibadah li ghairillah fa hadza huwa a'zamu ma nahaa Allahu an, hadza huwa syirik. Maka barang siapa yang memalingkan sesuatu yang itu merupakan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah larangan Allah yang paling besar, ini adalah kesyirikan. فعرف تفسير التوحيد وتفسير الشرك لأن هناك من الناس من يفسر التوحيد بغير تفسيره ومن يفسر الشرك بغير تفسيره. Maka ketahuilah tafsir dari tauhid dan tafsir dari kesyirikan yang benar. Karena kita memiliki, ya, kita melihat ada manusia yang menafsirkan tauhid dengan penafsiran yang salah, menafsirkan kesyirikan dengan penafsiran yang salah. Maka ini adalah penyebab mengapa mereka bisa terjebak kesalahan dalam masalah ini. Mereka terjebak dalam kesyirikan karena mereka tidak memahami tafsir yang benar tentang tauhid, tafsir yang benar tentang syirik. Minan nasi man yaquluna inna syirka huwa syirku fil hakimiyah wa hadha huwa dhahara al-an ma'al asif. Al-hukum bighairi ma anzalallahu naw'un min anwa'i syirki yusamma syirkat ta'ah. Ya, jadi di antara manusia ada yang berkata bahwa sesungguhnya kesyirikan itu adalah asyirku fil hakimiyah. Tayyib. Dalam permasalahan ini ya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dan ini tentunya akan dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan rahimahullahu taala. Akan tapi kita hendak menjelaskan di sini ya bahwa yang merupakan kesalahan adalah ketika membatasi kesyirikan hanya dalam masalah hakimiyah. Itu mengapa Syaikh Al-Fauzan rahimahullahu taala beliau berkata minan nasi man yakuluna inna syirka huwa syirku fil hakimah. Huwa syirku fil hakimiyah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kesyirikan di hakimiyah. Yani ini membatasi kesyirikan hanya sebatas masalah kesyirikan dalam masalah hakimiyah. Apa itu masalah kesyirikan dalam masalah hakimiyah? Kita baca penjelasan beliau. Maka hal ini muncul di zaman ini, ya, al-hukum bighairi ma anzalallah, berhukum dengan sesuatu yang bukan yang Allah turunkan, nau'un min anwa'is syirki. Ya, berhukum dengan sesuatu yang bukan Allah turunkan, dengan hukum yang bukan Allah tetapkan, akan tapi buatan manusia, maka itu adalah bentuk kesyirikan. Yusamma syirkat ta'ah. Ini disebut syirik ketaatan. Ketika seseorang kemudian taat kepada hukum, yang itu merupakan hukum dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ya syirkut ta'ah. La syakka anna ta'atul makhluq fi tahlili ma harrama Allahu au tahrimi ma ahalla Allahu hadza na'un min asy-syirk. Tidak diragukan lagi bahwa menaati makhluk dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, hadza na'un min asy-syirk. Ini adalah bentuk dari kesyirikan. Lakin hunaka ma huwa a'zamu minhu wa huwa ibadatu ghairillahi azza wa jalla bizzabhi wan nadhri wat tawaf wal istighatsah. Akan tapi ya di sana ada bentuk kesyirikan yang lebih besar, yaitu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih, dengan bernazar, dengan tawaf, dengan meminta perlindungan. Ya, jadi sebagian orang meyakini bahwa kesyirikan yang paling utama atau bahkan ya kesyirikan yang patut untuk diperangi gitu ya, atau masyarakat diperingatkan atas kesyirikan tersebut, itu adalah asyirik dalam masalah al-hukum bighairi ma anzalallah, ya, yaitu kesyirikan dalam masalah berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, hukum yang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mengapa kemudian mereka membagi tauhid menjadi ya menjadi ada tambahan, yaitu tauhid hakimiyah, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dan hakimiyah. Maka kemudian mereka sangat menitikberatkan pada tauhid hakimiyah tersebut, sehingga mereka berkata bahwa kesyirikan itu adalah kesyirikan dalam masalah hakimiyah. Adapun kesyirikan yang lain, ya nanti disebutkan oleh Syaikh Fauzan, kita baca ya. Fal wajib ayyahdharu minasyiriki kullihi la yu'khadhu minhu wa yutraku ma huwa a'zamu wa akhtaru minhu fala yufassaru syirku bi annahu syirkul hakimi faqat aw syirku as-siyasi aw syirku as-siyasi wa yaquluna asyirku bil kubur hadza syirkun sadid. Ya, jadi yang wajib bagi kita ketika kita mengetahui bahwa kesyirikan itu tidak hanya dalam masalah al-hukm atau at-tahkim, akan tetapi kesyirikan itu banyak sekali macamnya, dan yang lebih utama adalah ya ketika seseorang kemudian mengarahkan ibadah kepada selain Allah seperti dengan ibadah az-zabah, menyembelih, an-nadhar, bernazar, at-tawaf, al-istighatsah, meminta perlindungan, maka wajib bagi kita untuk memperingatkan masyarakat dari kesyirikan semuanya. Ya. La yu'khadhu minhu wa yutraku ma huwa a'zamu wa akhtaru minhu. Tidak kemudian kita mengambil sebagian kesyirikan tetapi kemudian meninggalkan kesyirikan yang bahkan itu lebih besar dan lebih berbahaya. Ya. Jadi kesalahannya adalah ketika membatasi. Ya, kesalahannya adalah ketika membatasi. Adapun isi dari tauhid hakimiyah, kalau kita lihat definisi orang-orang yang mengatakannya begitu ya, yaitu kita harus berhukum hanya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah ya sesuatu yang benar, dan ini adalah kandungan dari tauhid uluhiyah, itu sudah tergandung di tauhid uluhiyah. Tidak perlu dibuat kategori baru tauhid hakimiyah. Ya, tidak perlu dibuat kategori baru. Mereka membuat kategori baru supaya itu menjadi terhighlight gitu ya, menjadi bisa diutamakan, ya, punya nama sendiri. Kan tetapi ya intisari dari tauhid hakimiyah itu sudah ada di tauhid uluhiyah. Jadi tidak perlu bagi kita untuk kemudian membuat kategori baru. Ya, para ulama salaf, para ulama generasi terdahulu membagi tauhid antara tiga atau dua. Ya, antara tiga yaitu tauhid rububiyah, kemudian uluhiyah, kemudian asma wa sifat, atau membagi tauhid menjadi dua yaitu tauhid al-ilmi wal itsbat dan tauhid al-amal wat talab. Yaitu tauhid al-ilmi wal itsbat, tauhid yang bersifat ilmu dan menetapkan, yang ini pada hakikatnya terdiri atas tauhid rububiyah dan asma wa sifat, dan juga tauhid al-amal wa at-talab, yang ini pada hakikatnya adalah tauhid uluhiyah. Maka semua kandungan tauhid semuanya tercakup dalam tiga atau dua kategori ini ya. Itu hanya masalah sudut pandang pengkategorian yang berbeda, fala musyahah fil istilah. Maka tidak perlu ada perdebatan dalam masalah yang sekedar itu cuma istilah. Ya, jadi itu hanya khilaf lafzi. Yang satu berkata tauhid itu ada dua, yang satu berkata yang tauhid itu ada tiga kategori. Yang satu bilang dua kategori, ini adalah khilaf lafzi. Khilaf yang sebenarnya bukan khilaf, akan tapi hanya sekedar perbedaan sudut pandang dalam masalah pengkategorian. Akan tapi kandungannya semuanya sepakat. Ya. Maka yang dikatakan oleh sebagian orang-orang kontemporer bahwa ada tauhid jenis baru namanya tauhid hakimiyah, maka tauhid hakimiyah sebenarnya berada di bawah ya kategori tauhid uluhiyah. Sebenarnya dia adalah kan salah satu dari poin-poin yang disebutkan di tauhid uluhiyah, karena ketika kita ya berhukum hanya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, berarti kita hanya menaati Allah Subhanahu wa taala, maka ya dan kita hanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kemudian melarang apa yang Allah larang dan seterusnya. Kita tidak kemudian menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan. Maka ini termasuk tauhid uluhiyah, ya, tauhid uluhiyah. Maka kenapa tauhid uluhiyah? Karena butuh amal. Ini butuh talab dari kita. Kita butuh beramal. Apa? Menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan yang Allah haramkan, dan berhukum dengan hukum Allah. Itu butuh amalan dari kita. Maka ini tauhidul amal, tauhidul talab. Yani tauhidul uluhiyah. Maka ketika kemudian itu dibuat kategori baru, kemudian dikatakan bahwa itu adalah kategori tauhid yang paling utama, atau kesyirikannya adalah kesyirikan yang paling penting untuk diberantas begitu ya, maka itulah kesalahannya. Itu mengapa Syekh Al-Fauzan rahimahullah berkata, la yu'khadhu minhu wa yutraku ma huwa a'zamu wa akhtar min. Janganlah kemudian kita mengambil sebagian dari kesyirikan, kemudian kita meninggalkan kesyirikan lainnya yang itu lebih besar dan lebih parah. Fala yufassiru syirku bi annahu syirkul hakim faqat. Maka janganlah kita menafsirkan kesyirikan itu hanya masalah kesyirikan dalam masalah hakimiyah saja, tidak. Aw syirku as-siyasi, atau syirik hakimiyah itu juga disebut syirik siyasi, syirik politik ya. Kesyirikan yang terkait dengan politik ya, ini berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang membatasi kesyirikan dengan hanya syirik hakimiyah, ini orang-orang yang mabuk politik. Wa yaquluna syirku bil kubur, wa yaqulun asyirku bil kubur hadza syirkun sadid. Mereka berkata bahwa kesyirikan terhadap kuburan itu syirkun sadid, simple syirik atau standard syirik, yakni syirik yang paling sederhana ya, syirik yang paling sederhana atau syirik yang paling ringan ya, ayhayyin, syirik yang paling ringan. Maka tidak perlu kita kemudian fokus ke sana, ada yang lebih besar lagi kata mereka, yaitu syirik hakimiyah. Ini adalah kesalahan. Hadhihi jara'atun 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala, asy-syirku 'adzamu ma nahaa Allahu 'an wa huwa da'watu ghairi ma'a, hadza huwa asy-syirk. Maka meyakini hal tersebut, ya, mengambil sebagian kesyirikan kemudian menganggapnya itu adalah kesyirikan yang paling utama, padahal banyak kesyirikan lainnya yang itu harus diperangi juga, maka ini adalah, ya, bentuk pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, asyirku azamu manaha Allahu an, kesyirikan itu adalah, ya, kemudian beliau mengulang perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam matan beliau ini, yaitu kesyirikan adalah larangan Allah yang paling besar, dan kesyirikan adalah ketika kita berdoa kepada Allah, kepada selain Allah, ya, selain juga berdoa kepada Allah. Lebih-lebih lagi kalau hanya berdoa kepada selain Allah, itu lebih-lebih lagi. Hadza huwa syirik, maka ini adalah kesyirikan. Wa minhum man yaqulu asyirku huwa mahabbatud dunya wa mahabbatul mal. Di antara mereka ada yang berkata bahwa kesyirikan itu adalah mahabbatud dunya wa mahabbatul mal, cinta dunia dan cinta harta. Ya, kesyirikan itu adalah cinta dunia dan cinta harta. Al-mal ja'alahu Allah mahbuban hubban tabi'iyan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menjadikan harta itu, menjadikan kita itu cinta harta dengan cinta yang bersifat tabii. Jadi ketika kita melihat di diri kita ada cinta kepada harta, maka itu normal, ya. Yang salah adalah ketika kita kemudian melupakan hak Allah, hak hak orang lain, ya, ketika kita bermuamalah dengan harta kita tersebut. Maka ini adalah, ya, misalnya ketika kita kemudian memprioritaskan mencari harta dibandingkan misalnya menuntut ilmu agama atau beribadah kepada Allah, maka ini tentunya adalah kesalahan. Atau ketika cinta harta tersebut kemudian membuat kita melakukan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka ini adalah kesalahan. Inilah yang salah. Akan tapi cinta harta itu sendiri itu adalah, ya, hubbun tabi'i, kata Syekh di sini, yaitu cinta yang bersifat tabi'i, cinta yang bersifat tabiat manusia. Memang manusia memiliki, diciptakan untuk memiliki tabiat seperti itu, ya. Sehingga harus sebagaimana semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka semuanya harus dikontrol, ya, tidak boleh terlalu berlebihan dan juga tidak boleh terlalu meremehkan. Salah juga ketika kita kemudian misalnya meremehkan harta, tidak mau mengambil sama sekali harta dunia, benar-benar ini zuhud yang salah, gitu ya, ini zuhud yang salah. Jadi kemudian menjauh dari dunia dan benar-benar tidak mau kemudian menunaikan hak, apalagi punya keluarga, begitu ya, tidak mau mencari nafkah karena beranggapan bahwa ini semua adalah dunia yang fana dan seterusnya. Ini adalah kesalahan. Ya, maka ini adalah kesalahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma." Ya, mereka mencintai harta dengan cinta yang besar. Wa innahu lihubbil khair la syadid. Ya, sesungguhnya, ya, lihubbil khair, al-khair di sini maknanya adalah al-mal, di antara makna al-khair adalah al-mal. Ya, cinta kepada harta itu lasyadid, ya, benar-benar besar sekali. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha. Kemudian ayatnya panjang, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ahabba ilaikum. Jadi ketika, ya, orang tuamu, anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, pasangan-pasanganmu, wa ashiratukum, keluarga-keluargamu, dan wa amwal iktaraftumuha, dan harta yang engkau, ya, dapatkan, ya, maka, ya, wa tijar dan seterusnya, ya, itu ketika itu semua lebih dicintai oleh engkau daripada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada agama ini, maka, ya, itu adalah kesalahan. Qala ahabba ilaikum, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika itu semua lebih engkau cintai. ma anqara alaihim annahum yuhibbunah lakin anqara alaihim annahum yuqaddimuna mahabbatahu ala mahabbatillah mahabbatul mal laisa syirkan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari ya ketika manusia itu mencintai yang baru saja disebutkan tadi, mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai saudara kita, mencintai pasangan kita, mencintai keluarga kita, termasuk juga mencintai harta. Ya, maka Allah tidak mengingkari cinta tersebut. Yang Allah ingkari adalah ketika mereka mendahulukan cinta mereka tersebut, ya, mereka mendahulukan cinta kepada orang tua, anak, saudara, pasangan, keluarga, dan harta, mendahulukannya daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah yang merupakan kesalahan dan itulah yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut. Mahabbatul mal laysat syirkan. Cinta kepada harta itu bukan kesyirikan. Li'anna hadhi mahabbah tabi'iyyah. Karena cinta ini adalah cinta yang tabi'iyyah. An-nasu yahtajuna ilal mali wa yuhibbuna. Manusia itu butuh kepada harta dan mereka suka dengan harta tersebut. Mahabbatul mal laysat syirkan. Ya, jadi pada asalnya cinta pada harta itu bukan kesyirikan. Tidak kemudian ketika kita mendapati diri kita suka dengan harta, kemudian langsung merasa bahwa kita sudah berbuat kesyirikan, sudah musyrik. Tidak. Ya. Cinta kepada harta sudah merupakan cinta yang bersifat tabii yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan memiliki cinta tersebut. Li'annahu min mahabbatil manafi' allati yantafi'u bihal insan. Karena cinta kepada harta itu termasuk cinta kepada hal-hal yang bermanfaat yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Lakin ha'ula'il ladzina yaquluna hadhil maqalat imma annahum juhal lam yata'allamu at-tauhid wasyirka wa imma annahum mu'riduna yuriduna sarfan nasi an hadhil haqa'iq ila asya' hum yuridunahu aw yuridunaha wa ma'arib yuridunaha wallahu a'lamu bil maqasid. Maka ketika kemudian orang-orang tersebut berkata bahwa ya, ketika mereka mengatakan perkataan itu bahwa cinta kepada harta, cinta kepada dunia itu adalah kesyirikan, ya hanya sekedar cinta saja itu adalah kesyirikan, maka mereka itu imma annahum juhal. Bisa jadi mereka itu adalah orang-orang yang juhal, ya orang-orang yang juhal, orang-orang yang jahil. Lam yata'allamu tauhid wa syirik. Mereka tidak mempelajari tauhid dan syirik. Wa imma annahum mu'riduna yuriduna sarfan nasi an hadhil haqa'iq. Ya, atau mereka itu ingin memalingkan, ya, memalingkan manusia dari hakikat yang sebenarnya. Mereka ingin memalingkan manusia menuju ya sesuatu yang mereka agendakan ya atau sesuatu yang rencana yang mereka inginkan. Wallahu a'lamu bil maqasid. Allah lebih mengetahui tentang tujuan dan niat mereka ya ketika mereka kemudian mengatakan cinta dunia itu cinta kepada dunia itu adalah kesyirikan ya. Jadi ketika ulama mencela cinta dunia yang dimaksud adalah ketika cinta dunia itu melalaikan seseorang. Para ulama tidak kemudian mengatakan bahwa cinta dunia itu haram secara mutlak. Tidak. Ini termasuk salah paham terhadap perkataan ulama. Cinta dunia ketika disebut oleh para ulama, maksudnya adalah ketika cinta dunia tersebut kemudian membuat seseorang lalai dari kewajibannya. Ya. Atau kemudian cintanya tersebut melebihi kepada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang termasuk kesalahan dan termasuk perkara yang besar yang harus kita hindari. Akan tetapi cinta dunia itu sendiri ini merupakan cinta yang bersifat tabii. Ya, cinta yang bersifat tabii. Baik. Al-muhim an hadza laysa huwa asy-syirk. Asy-syirk huwa da'watu ghairi Allah ma'a awsafu syai'in min anwa'il ibadah li ghairi Allah kadh-dhabh wan-nadhr wad-du'a'i wal-istighatha wal-isti'anah wal-iltija' wal-khauf wal-raja' wa ghairi dhalik. Yang penting adalah, poin pentingnya adalah bahwa cinta dunia itu bukan kesyirikan. Karena kesyirikan itu adalah da'watu ghairi Allah ma'a, berdoa kepada selain Allah selain juga berdoa kepada Allah. Awsafu syai'in min anwa'il ibadah li ghairi Allah, atau memalingkan sesuatu yang merupakan ibadah kepada selain Allah. Seperti misalnya menyembelih, yakni menyembelih yang merupakan ibadah. Kalau menyembelih yang hukumnya mubah, maka tidak masalah gitu ya. Seperti yang telah kita sebutkan, menyembelih yang hukumnya mubah adalah ketika seseorang lapar mau makan gitu kan, kemudian dia nyembelih ayam dulu atau nyembelih kambing gitu ya. Ini tidak sudah asing bagi kita ya. Kalau kita mau makan itu sudah bentuk jadi gitu ya, sudah daging sudah tinggal ambil atau beli gitu ya, atau bahkan sekarang tinggal pencet-pencet gadget gitu ya, sudah datang makanan. Kita jarang untuk kemudian kita lapar, kemudian kita nangkap ayam atau ke kambing kita kemudian nyembelih. Ya, jadi niat nyembelih kita di situ adalah untuk makan, beneran untuk makan gitu ya. Jadi atau misalnya ada tamu kemudian kita ingin menghidangkan makanan bagi dia, maka ini niatnya adalah menyembelih yang mubah, menyembelih untuk makan, bukan menyembelih yang bersifat ibadah. Ya, maka itu kalau menyembelih yang hukumnya mubah tidak masalah untuk kemudian niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian ya, doa yang atau ibadah yang lain, contohnya nazar, contohnya berdoa, contohnya istighatsah meminta perlindungan, isti'anah meminta pertolongan, wal-tija, yani menyandarkan diri kepada Allah, wal khauf war raja wa ridhalik. Kemudian rasa takut dan rasa harap ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini termasuk ibadah. Dan yang semacamnya yang nanti akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Haram Allah di mata ini. Hadza huwa syirkul ladzi huwa a'zamu dzunub. Inilah kesyirikan yang merupakan dosa yang paling besar. Da'watu ghairihi ma'ah subhanahu wa ta'ala li anna du'a huwa a'zamu anwa'il ibadah kama qala subhanahu lahu da'watul haqq wal ladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum syai'. Maka kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Ketika berdoa kepada selain Allah, maka seseorang tersebut telah melakukan kesyirikan, ya. Dan ini merupakan kalau kita maknai berdoa di sini sebagai du'aul mas'alah, maka ini adalah termasuk bentuk ibadah yang paling besar, ya. Du'aul mas'alah itu termasuk berdoa yang paling besar. Yang ini kata doa bisa dimaknai dengan dua hal, doaul ibadah dan doaul masalah. Doa yang merupakan ibadah secara umum dan doa yang merupakan doaul masalah. Doa yang merupakan doa meminta. Seperti ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta apa? Minta istri yang soleha atau minta tentunya meminta yang paling diutamakan adalah harus meminta yang terkait dengan din, ya, meminta supaya kita dimasukkan surga, meminta supaya kita diridhoi oleh Allah, meminta supaya kita diteguhkan istiqomah di atas din, itu yang paling utama ya. Akan tapi boleh ya, dan sangat boleh bagi kita untuk meminta dunia, seperti misalnya tadi minta istri soleha, minta lulus ujian atau yang semacamnya. Maka ketika kita tahu bahwa kata doa bisa dimaknai dengan dua makna tadi, maka pada hakikatnya makna yang kedua yakni du'aul mas'alah, dia juga sebenarnya merupakan ibadah. Sehingga kita simpulkan bahwa du'aul mas'alah, makna kedua dari kata doa itu sebenarnya merupakan bagian dari makna pertama dari kata doa, yakni du'aul ibadah. Ya, du'aul mas'alah sebenarnya itu bagian dari du'aul ibadah. Ya, jadi du'aul mas'alah itu lebih khusus dan ini adalah bentuk ibadah yang paling besar. Ya, di antara bentuk ibadah yang paling agung, yang paling besar, yang paling mulia adalah ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka katakan kita kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahu da'watul haq wal ladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki da'watul haq, doa yang hak, yang ketika seseorang berdoa kepada Allah maka Allah mendengarnya, Allah menjawabnya. Itu da'watul haq. Adapun yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka sudah enggak bisa jawab, enggak bisa dengar, ya. Bisa jadi enggak bisa dengar. Yang jelas mereka enggak bisa jawab. La yastajibuna lahum bisyai'. Mereka tidak akan menjawab mereka sama sekali. Ya, bisyai'. Isim nakirah fi siyakin nafi. Ini yufidul umum, ya. Maka ini menunjukkan bahwa mereka tidak akan bisa menjawab sama sekali doa-doa orang-orang yang berdoa kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fad'u Allah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun. Berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan amalan kepadanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu benci. Fadu'au ghairillahi huwa syirkul ladzi harramallahu wa rasuluh. Amma hadhihi aljuz'iyyat allati yaj'alunaha hiya syirku falaysa kadzalik. Lakin yuqal inna ba'daha juz'un min asyirki wa inna hunaka ma huwa akhtaru minhu wa ahammu minhu li anna asyirka yatafawat ba'duhu ashaddu min ba'din wal iyad billah. Maka berdoa kepada selain Allah itu adalah kesyirikan yang Allah haramkan, yang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam juga haramkan. Adapun sebagian dari kesyirikan yang mereka jadikan itu adalah keseluruhan dari kesyirikan, maka ya ini kesalahan. Laisa kadzalik, ini adalah kesalahan. Lakin yuqal, akan tapi dikatakan, sesungguhnya sebagian inna ba'daha juz'un minasyirk. Ya, sesungguhnya sebagian yang mereka sebutkan itu adalah bagian dari kesyirikan, bukan keseluruhan dari kesyirikan. Akan tetapi di sana ada yang lebih besar dari apa yang mereka sebutkan tersebut. Ada kesyirikan yang lebih besar, ada kesyirikan yang lebih penting. Yang itu lebih penting mengapa di sini? Karena itu lebih tersebar. Itu lebih tersebar, lebih banyak dilakukan. Coba kalau kita lihat misalnya syirik siasi atau syirik tahkim. Siapa yang melakukannya? Ya, yang melakukannya yang punya kekuasaan. Ya, rakyat biasa tidak bisa menerapkan hukum, jadi nggak bisa melakukan amalan kesyirikan tersebut gitu ya. Jadi itu hanya terbatas pada orang-orang tertentu saja. Akan tetapi ketika kemudian kita melihat ada bentuk kesyirikan yang lain, syirik di kuburan atau syirik beribadah kepada nabi atau beribadah kepada orang soleh atau beribadah kepada pohon, batu dan sebagainya, itu bisa dilakukan oleh semua orang, baik kaya ataupun miskin, baik orang merdeka ataupun budak, baik laki-laki atau perempuan, baik penguasa ataupun yang dikuasai. Maka li'anna syirka yatafawan, maka kesyirikan itu bertingkat-tingkat sebagaimana kemaksiatan bertingkat-tingkat, ya. Maka kesyirikan itu juga bertingkat-tingkat. Ba'duhu asyaddu min ba'din, sebagiannya itu lebih parah daripada sebagian yang lain. Wal iyadzu billah. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian melakukan kesyirikan sama sekali. Maka qauluhu wa dalilu qauluhu ta'ala wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a, qulna innad dalil 'ala anna a'zama ma amara Allah bihi wa tauhid qauluhu wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya dalil bahwa ya, larangan atau perintah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian berbuat kesyirikan sama sekali kepadanya. Tsumma dzakara baqiyatal hukum. Kemudian setelah ya kalimat ini disebutkan di ayat tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak-hak yang selainnya, hak orang tua, hak keluarga, kerabat dan seterusnya. Faqaunuhu bada'a bitauhid wan nahyi 'an syirk, hadza dalilun 'ala anna at-tauhida huwa 'azamu ma amara Allah bih. Maka fakta bahwa Allah Subhanahu wa taala memulai dengan tauhid dan memulai dengan larangan ya untuk berbuat syirik, maka ini adalah dalil bahwa tauhid itu adalah perintah Allah yang paling besar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'budullah wa'tba'ahu biqaulihi wa la tusyriku bihi syai'a. Allah berfirman beribadahlah kalian kepada Allah, kemudian ya menggandengkannya dengan kalimat janganlah kalian berbuat kesyirikan sama sekali. Fa hadza nahyun fa bada al-amr bit tauhid wa an-nahyi 'anil syirk. Maka ini adalah larangan dan ya sehingga dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memulai perintah dengan perintah untuk bertauhid dan memulai larangan dengan larangan untuk berbuat syirik. Fadalla 'ala anna 'azama ma amara Allah bihi at-tauhid wa 'azama ma nahaa 'anhu asy-syirk. Maka ini menunjukkan bahwa perintah yang terbesar itu adalah tauhid dan larangan yang terbesar adalah kesyirikan. Li'anna Allah bada'a bidzalik wa la yabda'u subhanahu illa bil aham fal aham. Hadza wajhu dalalah min al-ayah. Maka ini karena Allah Subhanahu wa taala itu memulai dengan tauhid dan kesyirikan tersebut. Ya, ketika menyebutkan perintah dan larangan, beberapa perintah dan larangan yang banyak begitu ya, maka Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan perintah untuk bertauhid dan larangan untuk berbuat kesyirikan, maka ini menunjukkan bahwa tauhid itu adalah perintah yang paling besar. Kesyirikan adalah larangan yang paling besar. Wala yabda'u subhanahu bil aham fal aham. Ya, illa bil aham fal aham. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memulai sesuatu kecuali dengan yang paling penting kemudian yang lebih penting setelahnya. Hadza wajhud dalalah min al ayat. Ini adalah sisi pendalilan dari ayat tersebut. Kemudian kita masuk ar-risalatul rabi'ah, al-usulus salasa allati tajibu ma'rifatuha. Al-aslul awal ma'rifatullahi azza wa jal. Fa idza qila lak ma hiya al-usulus salasa allati tajibu ma'rifatuha, fa qul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bagian ini akan disebutkan tiga usul, dan ini adalah inti dari matan ini. Ini bagian ini adalah inti dari matan ini. Tiga usul, tiga pondasi yang wajib bagi kita untuk diketahui, wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Usul atau asal yang pertama adalah mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Jika dikatakan kepada engkau, ma hiyal usulus thalatha allati tajibu ma'rifatuha, apa itu tiga pondasi yang wajib untuk diketahui? Maka katakanlah ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika seorang hamba mengetahui Rabb-nya, agamanya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu al-usul jamu aslin. Perkataan penulis al-usul, al-usul ini adalah jamak dari asal. Wal asal ma yubna alaihi ghairu. Dan al-asal itu adalah sesuatu yang dibangun sesuatu yang lain di atasnya. Wal fara' ma yubna ala ghairi. Dan fara' cabang, kalau asal pondasi fara' cabang, cabang itu adalah sesuatu yang yubna ala ghairi, sesuatu yang dibangun di atas sesuatu yang lain. Fa hadhihi summiyat bil usul. Maka tiga hal yang disebutkan oleh penulis, ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, tiga hal ini disebut usul li'annaha yubna 'alaiha ghairuha min amriddi. Karena keseluruhan dari perkara agama yang lain dibangun di atas tiga usul ini. Falidzalika summiyat usulan li'annaha yubna 'alaiha amruddi. Oleh karena itu tiga hal tersebut disebut usul karena amruddin, perkara agama, seluruh perkara agama dibangun di atas tiga usul tersebut. Kenapa Anda terjemahkan semua? Karena ini mufrad mudhaf. Mufrad mudhaf yufidul umum, ya. Wa kulluddin. Jadi ketika kita baca yang seperti ini, kaidah-kaidah itu harus kita ingat dan harus kita terapkan. Wa kulluddin yaduru ala hadhihi al-usul ats-tsalatsah. Maka seluruh agama itu, seluruh perkara agama itu berkisar di atas atau di antara tiga usul ini. Qalu ma'rifatul 'abdi rabbahu. Rabbuhu mansub, rabbahu di sini mansub li'annahu maf'ul li ma'rifah. Ma'rifatul 'abdi rabbahu. Ya, jadi rabbahu dibaca mansub karena dia adalah maf'ul li ma'rifah. Objek dari kata ma'rifah. Tapi ma'rifah bukan fi'il. Naam, kita katakan ma'rifah bukan fi'il, tapi ma'rifah itu masdar. Ya, li'anna al-masdar ma'rifah udifa ila ismil fa'il al-'abd wal-masdar idza udifa ya'malu 'amala fi'lihi 'inda an-nahwiyyin fal-masdar huna udifa fa ya'malu 'amala al-fi'l. Maka ketika masdar itu diidhafahkan ke ya ism fa'il di sini, maka dia bisa ya beramal seperti fi'il. Dia bisa beramal seperti fi'ilnya, sehingga dia perlu objek, dia perlu maf'ul bih. Maka maf'ul bihnya itu adalah rabbahu. Taib. Qauluhu wa dinahu wa nabiyahu, ini juga dibaca mansub, ma'tuf 'alaihi ay 'alal mansub. Ya, hadhi usuluddin ijmalan. Maka tiga hal ini, mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang agama Allah, dan mengetahui tentang Nabi Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah usuluddin secara umum. Wa sayati tafsiluha fi kalami Syekh rahimahullah insyaallah, dan insyaallah akan muncul akan datang nanti penjelasan yang lebih detail di perkataan dari Syekh rahimahullah insyaallah taala. Limadha wassa hadhihi al-usul ats-tsalatsa? Mengapa penulis mengkhususkan tiga usul yang disebutkan ini? Li'annaha hiyal asasat li dinil Islam. Karena tiga hal tersebut adalah ya pondasi, perkara yang mendasar terhadap agama Islam. Li'annaha hiyal masail allati yus'alu anha al-'abdu hina yud'u fi qabri. Karena tiga hal tersebut ini alasan kedua berarti. Dan karena tiga hal tersebut adalah tiga masalah yang akan seseorang itu akan ditanyakan tentangnya ketika dia diletakkan atau dikuburkan di kuburnya. Di annal abda idza wudi'a fi qabrihi wa suwiya 'alaihi at-turab wa insarafa 'anhu an-nas raji'ina ila ahlihim ja'ahu malakani fil qabr fa tu'adu ruhuhu fi jasadihi wa yahya hayatan barzakhiyah laysat hayatan mithla hayatid dunya hayatun Allahu a'lamu biha. Intabihu. Hayatun a'la Allahu a'lamu biha. Jangan dibaca mudhaf ya. Hayatullahi tidak. Hayatun Allahu a'lamu biha. Baik. Maka ketika seseorang itu diletakkan di kuburnya, kemudian tanah diratakan di atasnya, kemudian orang-orang berpaling dari kuburnya, kembali kepada keluarga mereka, kembali ke rumah mereka setelah menguburkan si fulan tersebut, ja'ahu malakan fil qabr. Maka akan datang dua malaikat di kuburannya tersebut, fatu'adruhu fi jasadih. Maka ruhnya akan dikembalikan ke jasadnya. Sebagaimana perkataan di hadis, ya. Dijelaskan di hadis, ruh orang tersebut akan dikembalikan ke jasadnya, wa yahya hayatan barzakhiyah. Kemudian dia akan hidup dengan kehidupan alam barzakh. Laisat hayatan mithla hayatid dunya. Bukan kehidupan seperti kehidupan dunia. Hayatun Allahu a'lamu biha. Dengan kehidupan Allah lebih mengetahui tentang kehidupan tersebut. Fayujlisanihi fi qabrihi. Kemudian dua. Masih ada iklan ya. Tampaknya mangkal ya. Allahu musta'an. Maka dua malaikat tersebut kemudian duduk atau mendudukkan orang tersebut dalam kuburnya tersebut. Dua malaikat tersebut kemudian mendudukkan orang tersebut. Tentunya dalam masalah ini kita sami'na wa ta'na, kita tidak tahu bagaimana kaifiyahnya. Kita mengimani apa yang disebutkan dalam hadis, kita menyadari bahwa ini sudah berbeda dengan kehidupan yang ada di kehidupan dunia. Yakni prinsip fisika sudah tidak bisa berlaku lagi ya. Prinsip fisika, biologi, kimia dan seterusnya yang kita pelajari tidak bisa kita berlakukan di sini. Ya, jadi ini sudah mati, gimana caranya didudukkan kembali? Gimana cara duduk di kuburan? Ya, ini enggak bisa kita berpikiran demikian ya. Nah, ini sudah kehidupannya berbeda. Fayujlisanihi fi qabrihi fayaqulani lahu man rabbuka wa madinuka man nabiyyu. Maka dua malaikat tersebut kemudian mendudukkan orang tersebut di kuburnya tersebut, kemudian kedua malaikat tersebut berkata kepada orang tersebut, siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Fal mu'min yakul Rabbi Allah wa dini al-Islam wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi. Maka orang mukmin akan berkata, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu lahu kaifa arafta? Bagaimana kemudian dikatakan kepada dia, bagaimana engkau mengetahui hal tersebut? Yaqul qara'tu kitaballahi fadaraitu wa araftu. Fayunadi munadin an sadaqa 'abdi fa afrishuhu min al-jannah wa aftahu lahu baban min al-jannah wa yuwassi'u lahu fi qabrihi madd al-basar fa ya'tihi min rihil jannah wa ruhiha fi riwayah wa tibiha wa yanzuru ila maskanihi fil jannah fa yaqul ya rab aqimis sa'a hatta arji' ila ahli wa mali. Maka kemudian ya, ketika orang tersebut, orang mukmin tersebut bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan baik, maka dikatakan kepada dia, bagaimana engkau bisa mengetahui jawaban tersebut? Maka orang tersebut akan berkata, aku membaca kitab Allah, maka aku memahaminya dan aku mengetahuinya. Maka kemudian ada suara yang terdengar, an sadaqa 'abdi, ya, telah benarlah hambaku. Fa'afrishuhu minal jannah. Maka kemudian ya berikan dia tempat tidur dari surga. Waftahu lahu baban minal jannah. Bukanlah untuk dia pintu dari surga. Kemudian lapangkanlah di kuburnya tersebut dengan ya sepanjang mata memandang, sejauh mata memandang. Fayatihi minrihil jannah waruhiha, kemudian berikan kepadanya ya udara dan wangi surga, wangi dari atau angin dan wangi dari surga. Ya, fayanzuru ila maskanihi fil jannah, maka kemudian orang tersebut melihat kepada rumahnya di jannah, kemudian dia berkata, ya Rob, akimis sa'ah, ya Rob, ya tolong segera, ya tolong segera, atau tolong segerakan hari kiamat, tolong segera adakan hari kiamat tersebut, atau tolong segera mulailah hari kiamat tersebut, hatta arja ila ahli wa mali, sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan kepada hartaku. Yakni orang mukmin ketika sudah mengetahui nikmat surga, sudah ditampakkan kepadanya bahkan rumahnya nanti di jannah, dia ingin buru-buru, ya buru-buru, ingin buru-buru ke jannah, ingin buru-buru kiamat, ya ingin buru-buru kiamat. Nah, wa amal murtab alladhi 'asha 'ala al-raybah wasyak wa 'adam al-yaqin wa in kana yad'i al-islam idza kana 'indahu shukuk wa 'indahu rayb fi dinillahi kal munafiq fa innahu yatalatslat. Adapun orang yang ragu, yang hidup di atas keraguan, dan keraguan sama maknanya. Kan tapi secara, kalau mau lebih detail lagi, maka ada perbedaan makna di antara kedua kata ini. Ya, asyak itu keraguan, tapi raibah itu adalah keraguan yang disertai dengan kegundahan. Ar-raibah itu adalah asyak yang disertai dengan kegundahan. Baik, alhamdulillah sudah lewat ya. Sangat mengganggu sekali. Maka ar-raibah wasyak. Asyak adalah keraguan. Ar-raibah keraguan yang disertai dengan kegundahan. Wa adamil yakin. Ketika seorang tersebut hidup dengan tanpa ada, ya tidak meyakini Islam. Wa in kana yad'i al-islam, walaupun dia mengaku Islam, idza kana 'indahu syukuk, walaupun dia mengaku Islam, maka tetapi dalam hatinya masih ada keraguan terhadap Islam. Wa 'indahu raib fi dinillah, dan dia masih ragu terhadap agama Allah, seperti orang munafik. Maka dia di kuburnya tersebut ketika ditanya oleh dua malaikat tadi, dia akan yatalatslats itu gugup. Yakni grogi, atau yatalatslats itu perkataannya tidak lancar, yakni gugup ya, atau tidak bisa menjawab intinya. Fa idza qalu lahu man rabbuk, ketika dua malaikat tersebut berkata, bertanya kepadanya, siapakah Tuhanmu? Yaqul la adri. Kemudian dia berkata, aku tidak tahu. Wa idza qalu ma dinu, ketika dua malaikat tersebut bertanya, apa agamamu? Kemudian dia akan menjawab, la adri, aku tidak tahu. Kemudian ketika dikatakan, man nabiyyu, siapa nabimu? Maka dia akan berkata, la adri, aku tidak tahu. La adri. Ya. Aku tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an fakultu. Aku mendengar manusia berkata sesuatu, kemudian aku ikut mengatakannya. Ya'ni annahu fid dunya yaqulu ma yaquluhu an-nasu min ghairi iman. Ya'ni ketika di dunia dia berkata seperti perkataan manusia tanpa mengimani perkataan tersebut. Hadzal munafiq. Wal iyadzu billah. Ini adalah munafik. Hadzal munafiq allazi azhara al-islam wa huwa la ya'taqiduhu fi qalbihi. Ini adalah munafik yang menampakkan Islam akan tapi dia tidak meyakininya, ya di hatinya dia tidak meyakininya. Wa inna ma azharahu min ajli masalihihi ad-dunyawiyyah. Akan tapi dia hanya menampakkannya itu hanya sekedar untuk mendapatkan maslahat dunyawiyah. Fa yaqulu fid dunya rabbi Allah wa huwa ghairu mu'min biha. Qalbuhu munkirun wal iyadzu billah. Maka dia berkata di dunia, Tuhanku adalah Allah, sementara dia tidak beriman kepada Allah, hatinya mengingkari hal tersebut, wal iyadzu billah. Yaqul dini al-islam wa huwa la yu'minu bil islam qalbuhu munkir. Dia berkata agamaku adalah Islam, sementara dia tidak mengimani agama Islam tersebut, hatinya mengingkari. Yaqul nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa la yu'minu bi risalati Muhammadin fi qalbi. Dia berkata nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara dia tidak meyakini risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hatinya tersebut. Inna ma yaqulu bi lisanihi faqat. Ya, dia hanya mengatakan hal tersebut, mengatakan perkataan tersebut dengan lisannya saja. Hadza huwal munafiq. Ini adalah munafik. Fa yuqalu lahu la daraita wa la talaita. Maka dikatakan kepada dia, engkau tidak memahami dan engkau tidak mengikuti, ya, ittiba', tidak mengikuti ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa yudrabu bi marzabah mirzabah min hadidin yasihu biha sayhatan law sami'ahu thaqalan la sa'aku. Ya, maka dia dipukul dengan palu gada yang terbuat dari besi yang kemudian bersuara ya, menimbulkan suara dengan suara yang keras ketika dua makhluk yakni manusia dan jin, ketika ya golongan manusia dan jin itu mendengar suara tersebut, lasa'aku, sungguh mereka akan jatuh pingsan, bahkan yakni meninggal ya. Yasma'uha kullu syai' illa al-insan, semua yang ada di alam ini mendengar suara tersebut kecuali manusia ya dan jin. Lau sami'ahu lasa'ak, ketika mereka mendengarnya maka sungguh orang tersebut akan jatuh. Aila mata minal haul, yakni mati karena rasa takut ya. Wa yadayyaqu alaihi fi qabrihi hatta tahtalifa adla'u. Kemudian orang tersebut yang tidak bisa menjawab tadi, dia kuburnya akan disempitkan hatta tahtalifa adla'u, sampai tulang rusuknya itu ya terhimpit. Wa yuftahu lahu babun ila an-nar, kemudian dibuka baginya pintu menuju neraka. Fayatihi min samumiha wa harriha, kemudian datanglah kepadanya ya angin panas dan panasnya neraka. Fayaqul ya rab la taqumis sa'ah hadhi 'aishatuhu wa halatuhu fil qabr wa liyadhu billahi li'annahu ma ajaba bil jawabis sadid. Maka kemudian orang tersebut berkata kepada Allah, ya rab ya jangan mulailah hari kiamat ya, dia takut jika hari kiamat itu dimulai. Maka ini adalah kehidupannya dan kondisinya di dalam kubur, waliyadzubillah, karena dia tidak bisa menjawab dengan jawaban yang baik, jawaban yang benar. Walidzalika yunadi munadin an kadziba 'abdi, oleh karena itu akan terdengar suara di kuburnya tersebut, hambaku berdusta. Fa'afrishuhu minan nar, berikanlah dia tempat tidur dari neraka. Waftahu lahu baban minan nar, bukanlah baginya pintu menuju neraka. Waliyadzu billah, fa idza kanat hadhihi almasail bihadhihi alahammiyah wajaba alaina an nata'allamaha wa an na'taqidaha wa la yakfi at'allum faqat. Ketika masalah-masalah ini begitu pentingnya ya, sebegitu pentingnya permasalahan ini akan mengakibatkan ya, akan mempengaruhi masa depan kita, masa depan di akhirat dan juga masa depan di alam barzakh, maka wajib bagi kita untuk mempelajarinya dan meyakininya, dan tidak cukup ya mempelajarinya saja, akan tetapi bal nata'allamuha wa na'taqiduha, akan tetapi wajib bagi kita untuk mempelajarinya dan meyakininya. Wa nu'minu biha, dan beriman kepadanya. Wa na'malu biha ma dumna 'ala qaidil hayah, dan beramal mengamalkannya selama kita masih ya masih hidup di dunia ini. La'allallaha ayyuthbitana 'inda as-su'ali fil qabr, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita ketika ya, kita ditanya di alam kubur. Yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah Subhanahu wa taala yusabbitullah, yani yusabbit, mengokohkan, menetapkan ya, mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan al-tsabit, bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah, baik di kehidupan dunia dan juga di kehidupan akhirat. Wa yudillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Termasuk al-qaul tsabit, yang dimaksud dengan al-qaul tsabit di sini adalah ya jawaban kita kepada dua malaikat yang menanyakan kita tersebut di alam kubur. فهذه الأصول الثلاثة لها أهمية عظيمة ولهذا ركز عليها الشيخ في هذه الرسالة ووضحها من أجل أن ندرسها. Ya, tiga usul ini memiliki ya urgensi yang sangat besar, oleh karena itu Syekh fokus kepada tiga usul ini di dalam risalah yang ringkas ini, kemudian beliau menjelaskannya supaya kita mempelajarinya. Wa natama'an fiha wa na'taqiduha wa na'malu biha, dan supaya kita ya meyakininya dan mengamalkannya, memahaminya, meyakininya dan mengamalkannya. La'allallaha yusbitana wa iyyakum bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita dengan al qawli tsabit, perkataan yang kokoh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Hadza wallahu alam. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.